الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ابن جرّوم هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله, yaitu isim marfu yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Fa in kana fi'lu madiyan, jika fi'ilnya fi'il madi, dhumma awwaluhu wa khusira ma qabla akhirih, maka di dhumma awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Duriba misalnya. Wa in kana mudari'an, wa dia fil mudari', dhumma awaluhu, di dhamma awalnya huruf mudari'ahnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Yudrabu, yudrabu. Wawala kismain, dan dia juga ada dua macam, dua bagian. Zahirin, ada yang berupa isim zahir. Mudmarin, ada yang berupa domir. Fadzahiru nahu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmaru isna asyara, adapun yang dhamir 12 seperti fa'il. Nau kalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba waduribu waduribna. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dalam kitab lain yang sering kita sering mengistilahkannya dengan na'ibul fa'il, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, nama lain dalam kitab yang sering kita baca, na'ibul fa'il. Qala lam yusamma, yakni lam yudhkar lahu fa'il, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'idha hudifal fa'il, jika fa'il dimahduf, na'bal maf'ulu bihi mana bahu, maka maf'ul pun menggantikan kedudukannya, sehingga disebut dengan na'ibul fa'il, na'ibnya fa'il. Yaqulu huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Ya, na'ibul fa'il dalam jurumiyah namanya maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, adalah isim marfu' yang tidak disebut bersama dia fa'ilnya. Ini definisinya. Al-ismu, ucapan beliau, isim. Kharaja bihi al-fi'lu wal-harf, keluar dengannya fi'il. Tidak ada fi'il yang menjadi na'ibul fa'il. Tidak ada fi'il menjadi maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Juga tidak ada huruf. Huruf tidak bisa menjadi fa'il, tidak bisa menjadi na'ibul fa'il, tidak bisa menjadi maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Keluar darinya dengan ucapan isim, fi'il, wa huruf. Kemudian ismul marfu', al-marfu' hadza bayanu hukmihi. Ini adalah penjelasan hukumnya. Annahu yakunu marfu'an. Karena dia adalah pengganti fa'il. Iya, maka hukumnya diberi hukum fa'il. Hukum fa'il adalah marfu. Ketika dia menjadi menggantikan dudukan fa'il, maka dia juga marfu. Alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Qala ihtirazan, ini untuk menghindarkan mimma dari dhukira ma'ahu, dari maf'ul yang disebutkan bersama dia fa'ilnya. Kalau fa'il disebut, fa'il dhukira ma'ahu fa'iluhu, kalau fa'il disebut, sara huwa maf'ulan bih, maka dia menjadi maf'ul bih, wa la yakunu na'iba fa'il, tidak menjadi na'iba fa'il. Ya. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Zaidun isim. Zaidun marfu'. Zaidun, duriba Zaidun tidak disebut bersamanya fa'ilnya, sehingga dia naibul fa'il. Kalau fa'il disebut, maka Zaidun bukan lagi jadi naib fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih, sehingga jadinya daraba Amrun Zaidan. Daraba Amrun Zaidan. Kalau Amrunnya, fa'ilnya ada disebut dalam kalimat, maka Zaid tidak lagi jadi naibul fa'il, dia jadi maf'ul bih. Wa in dhukira ma'ahu fa'iluhu sara huwa maf'ulan bih wa la yakunu naib fa'il. Wa dhalika harus disebut dikarenakan liannahu, karena laistanibun naibu wal mandumu anhu, tidak bisa ketemu, tidak bisa bersatu antara pengganti dengan yang digantikannya, tidak bisa. Ketika yang digantikan itu muncul, otomatis penggantinya berubah posisi. Iya. Awalnya daraba Amrun Zaidan. Ketika Amrun fa'ilnya dibuang, mahdhuf, Zaid menggantikan dia, sehingga duriba Zaidun. Kalau Amr disebut lagi, muncul lagi, maka tidak mungkin ketemu antara pengganti dengan menggantikan. Maka yang menggantikannya berubah posisi ke semula, sehingga jadi lagi daraba Amrun Zaidan. Zaidan jadi maf'ul lebih lagi. La yastami'u naibu wal manubu anhu. Idza wujida al manubu anhu, jika yang digantikan itu ada, muncul kembali, disebut kembali, zara hukmun naib, maka hilanglah hukum naib tadi. Duriba Zaidun asalnya daraba Amrun Zaidan. Sehingga ketika awalnya duriba Zaidun dan Amr dimunculkan lagi, diadakan lagi, maka Zaid sudah hukumnya bukan naibul fa'il lagi, hukumnya berubah lagi menjadi maf'ul bih lagi. Daraba Amrun Zaidan. Kalau manub anhu ada, muncul lagi, zala hukmul naib, maka hilanglah hukum naib fa'il. Wa dalam yujad manub anhu, jika yang digantikan tidak ada, masih mahdhuf, masih tidak disebut, sabata hukmul naib, maka ada hukum naib. Ya, duriba Zaidun. Selama si Amrun tidak disebut, maka terus dia sebagai naibul fa'il, duriba Zaidun. Tapi kalau Amrnya muncul lagi, maka berubah posisi lagi. Qala wa hukmu naibul fa'il, hukum naibul fa'il itu hukum al-fa'il, sama dengan hukum fa'il tamaman, ya hukumnya sama persis, la yakhtalifu, tidak berbeda. Ya, dia marfu, dia harus disebut ya setelah apa namanya fiilnya ditaknis kalau naibul fa'ilnya muannats, dan hukum lainnya. Ya, hukum naibul fa'il sama persis dengan hukum fa'il. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalati min tin." Asy-syahid khalaqnal insana. Al-insan di sini mafudun bihi. Khalaqna, khalaqa fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik, na dhamir fi mahal rafa' fa'il, al-insana mafudun bihi. Al-insana mafudun bihi. Limadza la naqulu naib fa'il? Kenapa tidak kita katakan insan itu naib fa'il? Jawabannya, liwujudil fa'il. Karena dalam kalimat ada fa'il, yaitu dhamir na. Dhamir na. Khalaqna al-insan. Sehingga ketika ada fa'il, maka dia tidak bisa jadi naib fa'il. Dia maf'ul bih. Tapi dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Asy-syahid khuliqa al-insanu. Al-insanu sini sekarang naib fa'il. Naib fa'il. Atau dalam istilah Ibn Jurum, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Naib fa'il. Dimana kenapa di-irab dengan naib fa'il sebagai naib fa'il? Li'adami wujudil fa'il. Karena tidak disebut fa'ilnya. Khuliqal insan. Wa illa al-fa'il maf'ul. Ma'lum. Al-fa'il ma'lum ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini tidak disebut. Tidak disebut fa'ilnya. Sehingga dia irabnya naibul fa'il. Nah. Ya, naibul fa'il adalah maf'ul bih yang fa'ilnya tidak disebut. Khuliqal insanu. Qala akala Zaidun at-ta'ama. Akala fil madhi. Zaidun fa'il. At-ta'ama maf'ulun bih. Ya, ta'ama maf'ulun bih. Kenapa dia maf'ulun bih? Karena fa'ilnya madhkur. Karena fa'ilnya disebut dalam kalimat akara zaidun ta'am. Ketika dibaca ukilat ta'amu, ukilat ta'amu, ta'amu sekarang naif fa'il. Limada kenapa? Li'annana hadafnal fa'ila. Kenapa ta'amu manaibul fa'il? Karena kita dalam kalimat ukilat ta'amu, kita memahduf, ya tidak menyebut fa'ilnya. Membuang fa'ilnya, tidak menyebut fa'ilnya. Sehingga ta'amu naibul fa'il. Naibul fa'il atau dalam istilah jurumiyah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu adalah isim marfu yang tidak disebut fa'ilnya. Ukilat ta'amu. Qala rahimahullahu ta'ala, fasadaqa kalamul mu'allif ala hadis suar wa msaliha. Maka benarlah ucapan mu'allif, ucapan Ibn Jurum pada gambaran-gambaran contoh tadi dan semisalnya, annahu idha hudifal fa'ilu, bahwasanya jika dimahdhuf fa'il dalam satu kalimat, tidak disebut fa'il dalam satu kalimat, waqimal maf'ul bihi maqamah, iya, dan maf'ul bihi didudukan di muqam. Kalau uqimah berarti muqamah kedudukannya, sara naif fa'il. Ketika fa'il dimahdhuf dan maf'ul bih didudukan pada kedudukannya, maka dia menjadi naib fa'il, pengganti fa'il, diberi hukum fa'il. Sampai sini selesai. Iya, apa itu naib fa'il? Naib fa'il adalah isim marfu yang tadinya maf'ul bih tetapi tidak disebut dalam kalimat tersebut fa'ilnya. Fa'ilnya mahdhuf. Setelah kita tahu itu apa itu naibul fa'il, sekarang juga harus kita tahu adanya perubahan pada fi'ilnya. Walakin naibul fa'il idza aradna an nuqima al maf'ula bihi muqama al fa'il, kalau aqama yuqimu berarti muqam dengan dhammah mim. Kalau qama yaqumu baru maqam dengan fathah mim. Pada sini dari aqama yuqimu berarti dengan dhammah mim, muqam, muqam al-fa'il. Apabila kita ingin mendudukan maf'ul bih pada kedudukan fa'il, fala budda mahu mesti bersamanya min taghyiril fi'il. Mesti bersamanya ada perubahan fi'il. Ya, awalnya daraba amrun zaidan. Daraba amrun zaidan. Ketika amrun fa'ilnya dibuang dan daraba menduduki kedudukan amr, maka daraba fi'il harus dirubah. Harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah akan terjadi iltibas, kesamaran. Kalau daraba amrun zaidan, amrun fa'il, ketika zaid menduduki kedudukan amr, fi'ilnya tidak dirubah, daraba zaidun, akhirnya tibas. Ini zaid sekarang ini sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il? Kalau daraba fi'ilnya tidak dirubah, enggak ada beda antara daraba amrun zaidan dengan daraba zaidun. Zaidun sini akan ada iltibas. Ini zaid sekarangnya sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il? Akan ada iltibas. Sehingga li'alla yaltabisal fa'il bina'ibil fa'il, agar tidak terjadi iltibas, kesamaran antara fa'il dengan naibul fa'il, ya, harus ada perubahan fi'il. Daraba amrun zaidan, amrun fa'il. Duriba zaidun, duriba zaidun, kita sudah tahu sekarang zaid naibul fa'il. Kenapa? Karena terjadi perubahan pada fi'ilnya. Ini fi'ilnya sudah berubah bentuk, berarti zaidun naibul fa'il. Agar bisa terbedakan mana fa'il, mana naibul fa'il, perlu ada perubahan fi'il. Mundur, lihatlah ila diqqatil lughah, bagaimana sangat detailnya bahasa Arab. Ya, supaya tidak ada kesamaran antara fa'il dan naibul fa'il, maka mesti ada perubahan fi'il. Berubah bentuk juga fi'ilnya. Lamma khudifal fa'ilu, tatkala fa'il dimahdhuf, wa uqimal maf'ulu bihi muqamahu, dengan dhammah mim, dan maf'ul bih didudukan pada kedudukannya, sara la budda, maka satu menjadi satu kemestian, an nughayyira al fi'la, kita merubah fi'il agar tidak tersamarkan antara fa'il dengan naibul fa'il. Kaifa taghyir, bagaimana perubahannya? Yaqulu, Ibn Jurum berkata, fa in kana al fi'lu madiyan, Kalau fi'ilnya fi'il madi, dumma awaluhu, didamma awalnya, wa kusyira ma qabla akhirihi, dan dikasrah sebelum akhirnya. Dumma awaluhu, daraba, daraba, yang awalnya dad, sehingga du, sebelum akhirnya ra, dikasrah duri, jadi duriba. Jika kana madhiyan, lazima at-taghyir fi awalihi wa ma qabla akhirihi. Mesti ada perubahan di awal hurufnya dan huruf sebelum akhirnya. Kalau di ruba'i berarti akrama jadi ukrima. Hamzahnya di dhammah ukrima, ra'nya dia huruf sebelum huruf terakhir di kasrah ukrima. Kalau dia madhi mesti ada perubahan di awalnya dan di huruf sebelum akhirnya. Di awalihi dham, ya di awalnya di dhammah. Wa bima qabla akhirihi, qabla akhir kasrah, dan huruf sebelum yang terakhir di kasrah. Iya. Wa illam yakun maksuran min qabl, walaupun pada asalnya dia tidak maksur. Walaupun pada asal tidak maksur, tapi ketika menjadi fi'il mabni li maf'ul atau mabni lil majhul atau mughayyir sighah, maka dia dikasrah huruf sebelum akhirnya. Kamusti seperti alima. Kalau alima la yahtaju litaghyiri ma qabla akhir, ketika dia menjadi fi'il mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul atau mughayyir sighah, tiga nama yang ada, tidak butuh dia untuk merubah harokat huruf sebelum akhir, karena sudah memang awalnya kasrah, alima alamnya kasrah. Tinggal dirubah huruf pertamanya, ulima, alima. Ini mabni lil ma'lum, ketika mabni lil maf'ul atau majhul atau mughayyir sighah, tinggal merubah ainnya, ulima. Karena memang sejak awal dia huruf sebelum akhirnya kasrah. Alimah tapi tidak butuh merubah huruf sebelum akhir. Lima itu kenapa? Li'annahu maksurun. Karena memang sejak awal sudah maksur. Nughayyiru al-awwala faqat. Kita berarti hanya merubah yang awal. Jadi kalau semisal daraba, pemasan daraba, idza radna an nabniyaha lil fa'il, kalau kita ingin memabnikan fi'il ini untuk fa'il, namanya mabni lil ma'lum, maka daraba. Tetapi kalau kita ingin nabniyaha li na'ibil fa'il, dirubah jadi duriba. Duriba. Sehingga fi'il alima atau lil fa'il, kalau marfunya ada berupa fa'il. Tapi ketika ulima, maka marfu'nya namanya naib fa'il. Akala, ini untuk yang marfu'nya setelah dia fa'il. Akala zaidun, akala amrun. Tapi kalau ukila, maka isim marfu' setelahnya adalah naib fa'il. Ukila ta'amu, ukila at-tamru. Rama, isim marfu' setelahnya adalah fa'il. Dia mabni lil fa'il. Rama Zaidun, Rama Muhammadun. Kalau Rumia, maka isim marfu' setelahnya itu na'ibul fa'il. Dia mabni li na'ibul fa'il. Rumia as-sahmu, Rumia ad-dirhamu, misalnya. Radhiya, radhiya lil fa'il, mabni lil fa'il, artinya isim marfu setelah dia itu adalah fa'il. Radhiyallahu anhum. Kalau rudhiya, rudhiya ini isim marfu setelahnya iya adalah naibul fa'il. Dia mabni untuk naibul fa'il. Rudhiya al-mu'minu misalnya. Ini contoh kalau fi'ilnya fi'il madi. Naam Allahu a'lam bisawab, apakah fi'il madinya sulasi atau fi'il madinya ruba'i. Sulasi contohnya duriba. Ruba'i contohnya apa namanya? Ukrima. Atau nanti tuduh rija dan seterusnya, nanti insya Allah kita baca. Wallahu a'lam.